بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mempelajari dan membaca kitab Sahih Muslim, kitab hewan kurban, bab yang kedua yang berbunyi bab Sinnu al-Udhiyah. Bab sinnu al-udhiyah, bab usia atau umur hewan kurban. Maksudnya berapa umur standar hewan kurban atau persyaratan umur hewan kurban. Ya, nanti akan ada uraian-uraiannya yang dijelaskan di dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis 5019. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair an Jabirin radhiyallahu anhuma Jabir bin Abdullah الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. Ya, jadi sekarang ada istilah yang pertama, yaitu istilah مسنة. Istilah مسنة إلا أن يأسر إلا أن يأسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. جزعة ini istilah yang kedua. جزعة ini istilah hewan kurban atau istilah untuk usia hewan, istilah dalam bahasa Arab untuk usia hewan. Ya, hewan yang hewan ternak, ya, yang pertama musinnah, dan ini persyaratan atau ini merupakan sifat hewan kurban dari sisi usia, yaitu musinnah. Kemudian ya, ada istilah yang kedua yaitu jaza'ah, pakai zal, jaza'ah. Ya, fatadhbahu jaza'atan min adh-dha'ni. Kata Nabi dalam hadis ini, janganlah kalian menyembelih, ya, kecuali musinnah. Nanti akan ada uraiannya, kecuali musinnah. Kecuali illa an ya'sura alaikum, ya, kecuali kalau menyulitkan kalian, ya, atau berada dalam kesempitan, tidak mendapatkan hewan kurban yang musinnah, maka fatadhbahu jaza'ah, maka hendaklah kalian menyembelih jaza'ah dari domba. Jaza'atun minal da'ni. Jadi istilah musinnah jaza'ah ini adalah istilah untuk usia. Bisa digunakan untuk domba, bisa digunakan untuk kerbau, bisa digunakan untuk sapi, digunakan untuk unta. Musinnah dengan jaza'ah, yang syaratnya adalah musinnah yang di bawahnya dari sisi usia adalah jaza'ah. Ya, jadi asalnya yang disembelih adalah musinnah, kemudian bila mana tidak didapatkan musinnah maka boleh turun ke bawah, yaitu jaza'ah. Sebelum kita berlanjut, kita akan arahkan ya, ke istilah jaza'ah dengan musinnah ini. Halaman 515. Jadi ketika beda hewannya, beda usia jaza'ahnya. Kalau jaza'ah untuk domba dengan jaza'ah untuk sapi berbeda. Ya. Ini di alinea terakhir di halaman 515, kalimat al-jaza'u minadda'ni. Jaza'ah dari domba, ad-da'an. Nah, ini juga istilah untuk kambing ya. Saya tadi dapatkan ada istilah, tiga istilah untuk kambing kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ad-da'an yang sekarang ini dalam hadis ya. Yang berikutnya adalah asy-syah. Ya. Asy-syah atau asy-syatu. Kemudian al-ghanam. Al-ghanam ada tiga yang ada dalam hadis. Ad-da'an, al-ghanam, asy-syatu. Ya. Ad-da'an di sini diartikan dengan domba. Ya. Kalau memang tidak mendapatkan musinnah, maka sembelihlah jaza'ah dari domba. Maksudnya ini, jaza'ah dari jenis domba ini maksudnya adalah anak domba yang telah berumur 1 tahun. Ya. Inilah pendapat yang paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, maksudnya dari ulama Syafi'iyah. Ketika Imam Nawawi mengatakan sahabat-sahabat, berarti semadhab. Ya. Maksudnya ulama-ulama Syafi'i sebelum dia, sebelum Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, ya, salah seorang dari ulama Syafi'i. Dan ketika ada ungkapan sahabat-sahabat, bukan teman biasa, tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya, menurut sahabat-sahabat kami. Dan itu juga yang lebih masyhur di kalangan pakar bahasa dan lainnya, yaitu da'an dari domba itu, jaza'ah dari domba itu yang anak domba yang berusia 1 tahun. Ya. Ada juga yang mengatakan yang berusia 6 bulan. Ya. Bila mana bukan domba, berarti dia usianya 6 bulan sudah da'an. Ya. Yang lainnya mengatakan 7 bulan. Ada lagi mengatakan 8 bulan. Al-Qadi menyebutkan 10 bulan. Namun ini pendapat asing, yang 10 bulan. Ada yang berpendapat jika hewan itu terlahir dari 2 hewan yang masih muda, maka maksudnya adalah yang berumur 6 bulan. Dan jika terlahir dari 2 hewan yang sudah tua, maka maksudnya yang berumur 8 bulan. Ini perbedaan usia bulannya. Kalau istilah jaza'anya tetap, istilah jaza'anya tetap, yaitu di bawah usia yang biasa disembelih sebagai hewan kurban. Ya, yang biasa disembelih untuk kambing itu kan 1 tahun. Di bawah 1 tahun, mulai dari 10, 9, 8, ada yang paling minimal tadi 6 bulan. Ya. Itu semuanya diistilahkan dengan jaza'ah. ya, jaza'ah. Pokoknya di bawah usia kriteria hewan kurban. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hadis yang tadi, hadis yang pertama, sembeli, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, ya. Bila mana memang sudah tidak didapatkan musinnah, baru turun ke bawah, yaitu jaza'ah. Ini bukan untuk mewajibkan. Makanya jumhur ulama mengatakan ada atau tidak adanya yang musinnah, tetap boleh menyembeli jaza'ah. Jadi permasalahannya khilafiyah, ya. Bahkan jumhur ulama mengatakan boleh kalau tadi hadisnya konteksnya apa? Yang pertama musinnah, kecuali kalau tidak dapat baru turun ke bawah. Sementara jumhur tidak berpendapat dengan zahir hadis ini. Jumhur ulama mengatakan boleh menyembeli dengan jaza'ah sekalipun ada yang musinnah. Ya, ini jumhur ulama, dan yang berpendapat dengan zahir hadis hanya sebagian kecil saja. Ya. Jadi faktor usia ini tidak terlalu diperketat oleh para ulama. Ya. Tidak terlalu diperketat ketika usianya tidak terpaut jauh. Tapi kalau baru lahir baru dijadikan hewan kurban, ini tidak benar. Tapi misalnya kekurangan dari usia yang sebenarnya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu tidak masalah menurut jumhur ulama. Dari kambing, dari hewan, dari domba, ya, dari domba. Walaupun mustahabnya adalah usia yang musinnah tadi, 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih untuk kambing. Ya. Ini sini ada penjelasan. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan bacaan syarahnya tadi. Kita kembali ke hadis. Yang jelas kita yang musinnah itu yang cukup umur, 1 tahun untuk kambing, 2 tahun untuk sapi. Ya. 2 tahun untuk sapi, kemudian 5 tahun untuk unta. Ya. 5 tahun untuk unta. Jadi unta ini lebih tua, musinnahnya lebih tua. Ya. Yang standarnya adalah 5 tahun untuk usia unta. Makanya kita lihat besar badannya. Ya. Kepala orang yang menyembelihnya itu hanya sampai ke pangkal pahanya, belum badannya. Makanya ketika dia menusuk begini, nusuk leher, pangkal lehernya itu. Ya. Karena saya mendapatkan video, kawan mengirimkan dari sana, dari tempat penyembelihan unta. Di tempat penyembelihan unta. Jadi ketika ukuran dia, memang juga dia jaga jarak karena unta ini tidak diikat, tidak ditumbangkan. Ya. Kita kemarin sempat menjelaskan dilipat kaki kirinya karena memang ini yang refleksnya. Terus ketika dia ditusuk, walaupun darah sudah mencurah ke bawah, kaki kirinya tetap menendang. Makanya antara tuntunan yang dijelaskan dalam praktek menahar unta ini adalah melipat kaki kirinya dengan tali. Jadi sebelum dilipat dahulu, baru ditusuk, dilipat kemudian diikat tentunya, kemudian tusuk dan dia tidak menendang lagi, kemudian tumbangnya cepat juga, tumbangnya cepat. Ya. Ini usia unta. Usia sapi dengan kerbau dikiaskan ke sapi, ya, itu 2 tahun lebih. Nah, sementara kambing 1 tahun. Boleh tidak usia di bawah itu? Ini pembahasan kita. Ya, ini pembahasan kita. Untuk kambing, ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama membolehkan untuk menyembelih kambing di bawah usia musinnah. Di bawah usia yang ditetapkan untuk dikorbankan, ya, untuk dikurbankan dengan terpaut tidak terlalu jauh. Ya. Tadi 6 bulan berarti setengah tahunnya. Ya, itu maksimal terpaut usianya. Kalau sudah sampai 7 bulan, nah ini sudah tidak dibenarkan. Ya, dibenarkan. Nah, ini tentang usia dan tidak terlalu ditegaskan oleh para ulama, walaupun sebagian mengatakan memakai pemahaman dari hadis atau memakai tekstual dari hadis yang sekarang, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila mana kalian tidak mendapatkan, maka sembelihlah yang jazah, itu yang di bawah musinnah. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 5020, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Muhammad bin Hatim qala haddathana Muhammad bin Bakar qala akhbarana bin Jurayj qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul salla bina Rasulullah SAW yawman nahri bil Madinah. Kata Jabir bercerita bahwa kami Nabi SAW salat mengimami kami di Madinah di hari raya Nahar, hari raya kurban. Fataqaddama rijalun fanaharu wa dhannu anna an-nabiyya SAW qad nahara. Maka ya, beberapa orang mendahului, lalu mereka menyembelih duluan. Ya. Ini kasus dalam bab yang pertama. Menyembelih duluan, mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih. Ya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu an yu'ida bi nahrin akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa yang sudah menyembelih untuk menyembelih gantinya. Untuk menyembelih gantinya, kasus apa? Abu Burdah Ibnu Niyar. Kasus Abu Burdah Ibnu Niyar yang menyembelih sebelum selesai salat. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk menyembelih gantinya. Nah. Wala yanharu hatta yanharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka, dan janganlah mereka menyembelih sampai Nabi selesai menyembelih. Ya. Sampai Nabi selesai menyembelih. Ada yang menyibukkan ya, suara menyibukkan kita. Mungkin di atas. Dia orang yang berbicara merasa sudah terlalu kecil suaranya. Tapi dalam suasana keheningan ini pun suara burung pun mengganggu. Suara kicauan burung mengganggu. Cepatlah kalau kita sekarang berbicara semuanya tidak akan mengganggu. Tapi karena semuanya diam dan fokus mendengar, mengganggu. Jadi mohon maaf. Wala yanharu hatta yanharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang telah menyembelih duluan, walaupun mereka mengira Nabi sudah menyembelih, ternyata belum. Diperintah oleh Nabi untuk menyembelih gantinya, dan mereka secara umum diingatkan oleh Nabi, jangan sampai kalian menyembelih sebelum saya menyembelih. Maksudnya sebelum selesai sholat. Ya, sebelum selesai sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang ketika itu sholat idnya satu tempat. Ya, sholat idnya satu tempat di Madinah bersama Nabi SAW. Ya. Jadi orang-orang yang mungkin tidak sempat untuk orang-orang yang tidak sempat ikut sholat id, ya, jadi mereka ketika hendak menyembelih menduga-duga saja. Karena memang ada orang-orang yang tinggal jauh dari Madinah. Ya, seperti kisah yang pernah kita pelajari tentang Bani Salimah, ya, yang mereka ingin kampung, satu kampung ingin pindah kampungnya ke Madinah. Ya. Karena mereka ingin dekat dengan Nabi, ingin dekat dengan masjid Nabi. Kata Nabi SAW, tetaplah kalian di kampung kalian. Ketika kalian berangkat pergi sholat Jumat, karena mereka sholat Jumatnya di Madinah. Ya. Itu akan memberikan kalian pahala besar, karena setiap langkah kalian akan dihitung. Tuktabul diyarakum tuktab atharakum. Tetaplah kalian di kampung kalian, langkah-langkah kalian akan dicatat. Berapa langkah kalian menuju masjid ini. Jadi ada yang jauh memang. Bayangkan Abu Bakar Siddiq ketika berada di kebunnya, Nabi SAW meninggal dunia. Lama baru tiba dia, sampai kepadanya berita dan sampai ke masjid, ke rumah Nabi untuk menemui Nabi SAW yang sudah meninggal. Jadi ada para sahabat yang tempat tinggalnya jauh, ya. Dan mereka mungkin tidak sempat untuk berangkat untuk ikut sholat. Jadi standar waktu menyembelihnya mereka menduga-duga. Ternyata Nabi belum selesai sholat. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini. Bukan sengaja tidak sholat, tapi karena jauhnya tempat, ya. Sehingga standar menyembelihnya apa? Padahal ketentuannya adalah seperti bab yang sebelumnya, yaitu menyembelih setelah selesai sholat, baik Nabi ataupun dia sendiri. Kalau dia tempat sholatnya berbeda dan dia tidak sholat, maka standarnya adalah sholatnya Nabi. Dan mereka mengira-ngira, berarti sudah selesai kira-kira Nabi. Akhirnya mereka menyembelih. Ternyata mereka keliru. Nabi SAW belum menyembelih. Lalu apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ulangi. Ya, ulangi. Karena mereka memang pengembala, ya, peternak, maka Nabi perintahkan untuk mengulangi menyembelih gantinya. Kemudian diingatkan oleh Nabi sekali lagi, dan ini untuk kita semua. Janganlah kita menyembelih hewan kurban sampai selesai sholat, ya. Itu waktu standarnya adalah selesai sholat. Dan ini bab yang telah kita selesaikan. Jadi yang berkenaan dengan usia, ada tentang usia hadis yang kedua ini tidak ada berkenaan dengan usia, ya. Ya, tentang waktu menyembelih, ya. Bahkan dia tidak menyebutkan kecuali diambil dari kata-kata nahar, ya, kecuali ada kata nahar, yauman nahri fataqaddama rijalun fanaharu. Ya, di sini ada yang tersirat bahwa yang disembelih itu apa? Unta. Karena nahar itu khusus untuk penyembelihan unta. Asal makna nahar itu bukan menyembelih dari luar seperti kita menyembelih kambing, sapi, kerbau. Unta itu ditusuk. Nah, ini yang istilah nahar itu. Tusuk, tarik, tusuk, tarik. Ya. Kalau kita kan dari luar menyembelihnya, itu zabah. Ya, zabaha itu penyembelihan biasa. Sementara nahara itu untuk penyembelihan unta. Berarti yang disembelih di sini adalah unta. Dan unta persyaratannya adalah 5 tahun. Ya. Kita tarik-tariklah. Kalau memang tidak ada nasnya, ya seperti itu mungkin yang diambil dari kata-kata nahar. Walaupun memang secara tegas menjelaskan tentang waktu mulai menyembelih dan tidak berhubungan langsung dengan bunyi bab, yaitu umur hewan sembelihan. Hadis yang ketiga, 5021, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Al-Laits, ya, An Yazid bin Abi Habib an Abi Al-Khair an Uqbah bin Amir. Ini sahabatnya, ya. Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaqsimuha ala ashabihi dhahaya. Subhanallah. Ini kalau bisa terjadi sekali ini bagus sekali, ya. Kata Uqbah bin Amir, Nabi SAW menyerahkan kepadanya ghanaman, beberapa ekor kambing, banyak yaksimuha ala ashabihi dhahaya, yang dia bagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya sebagai hewan kurban. Fabaqiya atudun, fabaqiya atudun, dan tersisalah satu ekor yang kambing ya, yang usianya atud. Atud ini usia juga sama dengan jaza'ah tadi. Ya, mungkin atut ini yang jaza'ah. Atut ini yang tadi jaza'ah. Fa baqiya atudun fa dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala dhahi bihi anta. Ya. Qala Qutaibah 'ala sahabatihi. Ya, ketika yang tersisa di sini hingga tinggal satu ekor anak kambing yang sudah kuat. Berarti itu yang jaza'ah tadi. Ya. Ini menunjukkan pembagian hewan kurban atas nama orang banyak. Ya. Misalnya seseorang menghadiahkan 10 ekor kambing, nah dibagi-bagikan, silakan kalian berkorban. Ya. Ini subhanallah, ini jarang kita dapatkan sekarang ini. Nabi SAW menyediakan beberapa ekor kambing kemudian dibagikan ke kerabat-kerabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhum per ekor. Ini hadiah dari Nabi untuk kamu, untuk hewan kurbanmu. Hadiah untuk dari Nabi untuk kamu, hewan kurbanmu. Ya. Nanti mereka menyembelih hewan kurban atas nama mereka, hadiah dari Nabi. Ya. Dan tersisa lagi setelah dibagi-bagikan semua, berarti dia tidak mengambil duluan. Ya. Yang membagi tidak mengambil duluan. Ini juga adab yang luar biasa, mendahulukan orang lain. Dan bahkan yang tersisa, yang dibagikan yang terbaik, ya. Sehingga tersisa yang paling kecil. Ini enggak, kalau kita dapat tugas seperti ini, kita sisik. Ini untuk siapa saja, terserahlah. Ya, terserahlah. Berarti saya dapat bagian, disisikan yang terbesar. Ini bukan adab sahabat ini. Ya, bagikan yang besar-besar, tersisa yang paling kecil. Dan akhirnya dia juga merasa enggak nyaman kalau dibagikan lagi. Ya. Dia bertanya kepada Nabi, ini yang seekor yang terakhir ini bagaimana? Kata Nabi SAW, dhahi bihi anta, ya. Sembeli sebagai kurbanmu. Ya. Ini menunjukkan di samping adab yang tadi, mendahulukan orang lain, ya, ithar, dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian selain dari Nabi SAW yang sangat luar biasa kedermawanannya, kemudian tentang usia yang sesuai dengan bab kita, boleh menyembelih yang di bawah musinnah. Ya, boleh menyembelih. Jadi tidak terlalu, kalau memang kita pribadi membeli, memang harus kita ketat. Ya. Kalau menerima pembagian seperti ini, kenapa kita, saya tidak mau ini, karena bukan usianya. Orang sudah memberi hadiah kepada kita. Sama dengan ya apa pembagian hewan daging kurban ini, ketika orang protes, ya kok dapat sedikit ya? Ya. Sudahlah hadiah, masih protes. Nah, seperti tadi juga. Jadi dalam konteks seperti itu, enggak apa-apa kita menyembelih karena itu hadiah dari orang. Enggak usah pula saya enggak bisa menerima karena standar usianya tidak tepat. Tidak sesuai dengan syariat, balikkan lagi kepada pemiliknya. Ini enggak. Kecuali kalau kita yang membeli, saya enggak berkorban, saya punya uang, kita harus tanya kepada yang menjual, ini usianya berapa? Ya. Karena kita ingin yang terbaik memang. Ingin yang terbaik. Dan kita harus memilih mana yang besar. Tawar-menawar harga murah enggak ada masalah. Kita cari yang besar dan tawar-menawar enggak ada masalah. Tapi kalau kita punya uang banyak, dipilih hewan yang kecil, ya, yang paling murah harganya, tidak benar. Ya. Dan memang dalam syariat kurban ini yang paling afdal adalah memilih yang terbaik, yang dagingnya besar, badannya besar, ya, betul-betul kita melihatnya puas, baik itu kambing, kerbau ataupun sapi. Ya. Karena memang ini yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih dua ekor kambing kabsyaini, amlahaini, Jadi dari melihatnya saja orang puas, senang. Ya. Makanya hewan kurban ini memang harus disaksikan. Kita ini hewan kurban saya dan kita melihatnya dan kita melihat dia hidup saja luar biasa. Ya, jadi jangan melihat dia punggungnya sudah nampak tulangnya, perutnya kempes, ini tidak menariknya. Belum lagi nanti dagingnya kecil pula sedikit pula. Nah, ini bukan yang paling utama dalam menyembelih kurban. Tapi dalam masalah kita ini dia dapat hadiah. Ya, yang tersisa itu dan terima berkurbanlah walau usianya pun hanya usianya tidak sesuai kriteria dan hanya dalam usia jaza'ah yang diistilahkan dengan atud. Ini sama jangan sampai pula beri nama atutnya. Ini anak kambing ternyata artinya. Qala Qutaibatu ala sahabatihi. Ini perbedaan riwayat. Kalau tadi ashabihi, di sini sahabati, itu kawan-kawan dan teman-temannya. Hadis yang ketiga 5022 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibn Harun an Hisham ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Ba'jah al-Juhani an Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir al-Juhani sahabat Nabi radhiyallahu taala an qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina dhahaya. Ya, Nabi SAW membagi-bagikan kepada di antara kami hewan-hewan kurban. Fa asabani jaz'un. Nah, ini yang atut tadi. Maka saya dapat bagian jaza'ah. Jadi atut itu artinya jaza'ah yang dibawa usia musinnah. Ya, fa asabani maka saya mendapatkan jaza'ah. Kenapa dia dapat yang terkecil? Padahal dia yang membagi-bagikan karena dia mengutamakan orang lain. Ketika dia memilih untuk diserahkan kepada orang lain, dia pilih yang terbaik. Ya, dia pilih yang terbaik. Kemudian setelah habis semuanya kecuali satu, dan itu karena dia tunda untuk memberi karena ukurannya, usianya juga dia tahu ini atut, maka dia tidak menyerahkan kepada orang. Makanya faedahnya adalah ketika kita memberi untuk orang, berilah yang terbaik. Beri yang terbaik. Berikan yang terbaik. Maka tersisa seekor itu karena dia juga berat memberikannya. Ternyata Nabi membolehkan dia berkurban dengan kambing yang atut tadi, yang jaza'ah, di bawah usia musinnah. Fakultu ya Rasulullah innahu asabani jaza'un faqala dhahi bihi. Ya. Katanya kepada Nabi, saya mendapat bagian jaza'ah. Apa yang saya lakukan dengannya? Kata Nabi, ku berkurbanlah engkau dengannya. Ya. Hadis terakhir di bawah bab ini 5023 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarani Yahya bin Hassan qala akhbarana Muawiyah wa huwa bin Sallam qala haddatsani Yahya bin Abi Katsir qala akhbarani Ba'jah bin Abdullah anna Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama dhahaya baina ashabihi bimithli makna. Ini hadisnya pangkalnya juga sama, sementara sisanya diarahkan kepada riwayat yang sebelumnya. Dan yang paling besar pelajaran yang kita ambil adalah membagi-bagikan hewan kurban, bukan bagikan daging ya, tapi membagikan hewan untuk dikurbankan. Kita bisa membeli misalnya 10 ekor kambing. Setelah kita menyiapkan untuk kurban sendiri, kita bisa membagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu berkurban agar mereka berkurban. Berbeda dengan membagi-bagikan daging ya. Karena yang menerima daging tidak dapat pahala. Iya kan? Sementara sekarang menerima seekor kambing untuk berkurban, mereka dapat pahala, dan pahala mereka didapatkan oleh orang yang memberi. Ya, mereka dapat pahala dan pahala mereka juga diterima oleh yang memberikan, yang menghadiahkan, ya, tanpa mengurangi pahala yang berkurban tadi. Ya. Tanpa mengurangi pahala yang berkurban ini luar biasa. Ya. Memang ketika yang berkorban itu membagikan 2/3 dari daging kurban yang ia sembeli kepada orang yang sudah biasa makan daging sebagai hadiah, kepada orang yang jarang makan daging sebagai sedekah, mereka dapat pahala, tetapi tidak seperti pahala ketika dia membuat orang beribadah. Ya. Memfasilitasi orang beribadah. Nah, ini sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita bisa berkorban dengan nama anak-anak kita, kenapa tidak orang lain? Anak-anak kita kan di bawah kita sebenarnya. Ya. Nah, orang tua yang berkorban, anaknya kan dapat pahala. Ya. Karena dia yang menanggung hidup mereka satu dapur. Kenapa? Misalnya satu keluarga satu ekor sapi. Ya. Dia kepala keluarga, istrinya, anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, sampai 7 orang. Nah, 5 orang anaknya, dia suami istri. Kenapa yang 6 ini diberikan kepada yang lain? Ya. Kepada yang tidak mampu berkorban. Kan dia juga yang membayar. Untuk yang keluar satu keluarga kan dia yang membayar. Ya. Si suami yang membayar. Untuk seekor sapi misalnya 16 juta, 17 juta. Ya, Mbak. Kenapa yang dia satu atas nama dia, kemudian yang sisanya itu di kambingnya dia berikan kepada, dibelinya 7 ekor kambing, satu diambil, 6-nya dibagi-bagikan kepada orang, dan nanti yang belinya di Masjid Arjiyah. Kan gitu kan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya, tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan usia ya. Ya, dibeli kecil, nanti digemukkan sampai 1 tahun yang akan datang, usianya sudah tambah 1 tahun. Atau kurang misalnya ketika dibeli usianya kurang 6 bulan, berarti 6 bulan ke depan. Karena memang persyaratan ini persyaratan usia minimal. Usia minimal. Kalaupun lebih tidak ada masalah. Usia minimal 1 tahun ke atas, 1 tahun ke atasnya terserah. Lebih pun tidak masalah, bukan mesti 1 tahun. Kemudian kurang tadi masalahnya, kurang dari 1 tahun, apa boleh? Jumhur ulama membolehkan. Jumhur ulama membolehkan. Kita misalnya membeli, ternyata perkiraan kita salah. Datang hari raya kurban yang akan datang, ternyata usianya 10 bulan atau 11 bulan, kurang 1 bulan. Gimana caranya? Kita tunda 1 bulan lagi, tidak hanya korban namanya. Ya. Boleh disembeli, karena memang ini pendapat jumhur ulama. Penetapan dalam hadis yang pertama itu bukan mewajibkan, tetapi hanya seperti mustahab, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kita bahas tadi adalah apa? Orang berkorban dengan 1 ekor sapi atas nama dia, nama istrinya, anaknya, anaknya, anaknya, anaknya. Mana yang lebih utama dengan dia membeli 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi saja, ya. Uang yang diberikannya kepada orang ini, saya ada uang untuk 1 ekor sapi, saya bagi 7, satunya untuk saya, yang sisanya per 6 dibagi 6 ya, dibagi-bagikan ke orang yang lain, nanti kamu bayar ke sana ya. Karena memang niatnya untuk menyembelih di satu tempat, ini lebih utama dari kita berkorban mengatasnamakan anak kita. Pahalanya tidak seberapa dibandingkan ketika kita membuat orang yang tidak mampu berkorban, berkorban. Ini faedah yang paling besar yang diambil dari hadis-hadis yang ada, atau hadis yang terakhir ya, hadis Uqbah bin Amir yang ditugaskan oleh Nabi untuk membagi-bagikan kambing. Bukan daging kambing, tapi kambing untuk dikorbankan oleh orang-orang lain. Ini sudah saatnya kita arahkan, karena memang kita lihat banyak satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga. Dia memang dapat pahala dan uangnya tetap dari uang dia, uang dia misalnya. Tapi bagaimana dia lebih mendapatkan pahala yang lebih besar? Itu orang-orang yang memang diyakini tidak mampu berkurban. Banyak yang tidak mampu berkurban. Serahkan dan juga proses memilih mana yang utama. Orang yang tidak mampu berkurban sementara dia taat beribadah, nilai kurbannya tadi ketika dia serahkan dan dia yang menyembelihnya, dia yang karena dia punya pengalaman, punya apa ya, dan dia orang yang saleh bertakwa, nah ini tentu lebih utama dari orang-orang sembarangan yang memang juga tidak mampu beribadah kurban. Wallahu a'lam. Para ulama, karena korbankan kan ibadah ibadah satu rumah ya, ibadah satu rumah, ibadah bukan satu rumah, ibadah satu dapur. Ya, ibadah, kalau sudah berpindah dapurnya, itu boleh dimasukkan. Misalnya orang mertua kita, dapurnya berbeda dengan dapur kita, berarti sudah boleh dimasukkan di situ, sudah berkorban sendiri. Tapi kalau satu dapurnya, tetap dalam satu nama. Ya, karena yang membiayai dapur tersebut adalah yang satu ini. Ya. Para ulama memberikan kategori itu di satu kurban itu untuk satu dapur, karena kan ibadah per rumah sebenarnya, asalnya kan ibadah per satu rumah. Kalau kita kan sekarang digabungkan semua di satu tempat, kalau orang per rumah, jadi satu dapur, satu rumah, satu berkurban dengan atas nama rumah tersebut dengan kepala keluarganya. Jadi kalau seandainya boleh tidak kita masukkan mertua, kalau mertua tidak satu dapur dengan kita boleh dengan nama tersendiri. Sama dengan orang tua juga, kalau orang tua kita tinggal tempat yang lain, boleh masukkannya. Ya. Tidak satu dapur, walaupun kita biaya hidupnya, tetapi kan dapurnya bukan dapur kita, maka boleh masukkan dia. Nah, kalau yang anak-anak tadi kan dapurnya dapur kita. Hah? Ya, lihat kalau seandainya memang dia, ini juga termasuk ya, strategi tadi juga, ketika ada saudara kita, anak kita yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, dan mereka kita tahu tidak mampu membagi-bagikan, dan juga seperti tadi seekor sapi dengan nama mereka tidak ada masalah. Ini juga lebih utama karena dibandingkan dengan orang lain ya. Ya, anak kita dia sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri, dan kita yakin dia tidak mampu berkorban. Nah, ini tentu lebih utama daripada orang lain. Ini juga yang masalahnya kan anak-anak kecil yang masih satu dapur dengan kita, ini yang masalah. Tapi kalau anak-anak kita juga keluarga saudara ya, yang mereka berbeda dapur dan mereka kita yakin mereka tidak mampu berkorban, maka tentu dibandingkan dengan membagikan kepada orang lain, kepada mereka lebih utama, karena memang di situ ada nilai silaturahimnya ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya satu bab itu yang bisa kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan kita mengucapkan menyampaikan kata-kata berbahagialah ya, bersenang-senanglah dengan karpet yang lembut ya, yang menuntut kita untuk semakin rajin beribadah, semakin rajin sholat, semakin menikmati sujud ya. Kalau dulu orang sujud sakit, panas. Zaman Nabi, masjid Nabi itu ketika sujud panas keningnya karena matahari. Sekarang kita empuk. Ya, tentu semakin rajin kita beribadah, semoga bisa memberi berkah, memberikan pahala kepada yang berinfak berlipat ganda. Setiap kening yang diletakkan di sana, setiap lutut yang dihempaskan untuk sujud, setiap orang yang melakukannya akan mengalir pahalanya kepada yang menyediakan, yang berinfak untuk karpet dan untuk semua yang dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Semoga mereka mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan sebagai amal jariah bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.